Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari Senin ini hari Senin yang menyegarkan buat saudara semua. Karena saudara sudah belajar nih ilmu yakin udah berapa puluh episode ini. Ya, cuman pertanyaannya adalah seperti pertanyaan di pekan kemarin, dipakai atau tidak. Kita masuk ke juz 5 sekarang, alhamdulillah. Khataman Quran kita. Silakan dibuka saudara. Ya. Halaman juz 5 surah An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum. وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا من أموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Kita langsung lanjut pemirsa. Saya memberi catatan di buku kuliah Tauhid bahwa kalau saudara memakai ilmu yang saudara miliki, apalagi kalau makainya komprehensif begitu, saya bilang di urusan beli motor, saudara ada duit 12 juta. Bukan enggak ada, ada. Dan cukup saudara untuk membeli motor. Lalu saudara pakai ilmu yang dipelajari, yakni ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke? Jangan main ada duit, langsung jalan aja. Enggak begitu. Saudara sebelum jalan ke showroom, begitu saya bilang, pakai dulu ilmunya. Nanya dulu sama Allah. Saya mau beli motor mereknya ini nih. Kira-kira pantas enggak? Cocok enggak? Warnanya begini. Ajak ngobrol yang ngasih duit. Ajak ngobrol yang ngasih duit. Cakep kan? Bukan pada saat kita enggak ada duit doang nih. Oh saya pengen motor nih, kata Ustaz kalau sedekah sepeda akan dapat motor. Bukan begitu saja, tapi pada saat ada pun dipakai ilmunya. Ya, saya tulis di dalam buku ini adalah syukur-syukur dia punya ilmu yang komprehensif, tidak hanya sedekah. Tapi juga bisa digabung dengan ilmu sholat duha, ilmu doa, ilmu sholat malam, bahkan ada ilmu kerja, ilmu nabung dan ilmu hemat. Saudara, ini menarik. Untuk bisa dapat motor, ada juga yang dapat dari ilmu kerja doang, ilmu nabung doang, dan ilmu hemat doang. Itu kan saudara tuh. Oh, pengen motor nih gimana? Gua harus kerja. Bagus. Bagus, namanya dipakai. Gua harus nabung nih, gua harus hemat nih. Bagus, namanya dipakai. Dan saya tulis, umumnya inilah ilmu yang diyakini oleh masyarakat. Dan dalam tanda petik, dipakai. Insya Allah saya menyebutnya, ini pun sebagai ibadah. Kalau kerjanya ibadah, nabungnya baca bismillah, dan menghematnya juga karena Allah. Tapi saya bilang, pakailah kemudian ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kemudahan saudara memiliki dunia. Jangan lupa, dunia ini milik Allah. Katakan kepada para pencari dunia, kepada para pencinta dunia, untuk mendekatkan diri mereka kepada yang punya dunia. Minta sama yang punya dunia. Asik. Dikabul nggak dikabul, jadi ibadah. Ketika saudara kemudian pakai ilmu sedekah saja, pengen punya motor ya, kemarin ada tulisan di sini. Mana? Masih ada enggak? Oh, sudah enggak ada ya. Pengen, oh, masih ada sini nih. Nah, ini nih. Pengen motor harga 10 juta. Lalu saudara pakai ilmu sedekah. Ngapain juga beli motor 10 juta? Motor tuh 1 juta aja. 1 juta keluarin, 9 jutanya kan bisa dipakai buat beli yang lain-lain. Betul gak? Bisa buat beli kemudian kulkas baru kah? Ilmu Allah nih kalau dipakai, Masya Allah gitu. Nah ilmu yang paling puncaknya adalah ilmu mengenal Allah itu sendiri sebagai yang memberi rizki. Ya? Sebagai kemudian yang menghadirkan rasa lapar misalkan ketika kita lapar. Sebagai yang kemudian menghadirkan pertolongan ketika kita butuh pertolongan. Masih ingat cerita di hari Jumat yang lalu? Bagaimana kemudian Yusuf Mansur diajarkan oleh Allah lewat kesulitannya. Punya istri, melahirkan, tapi gak megang duit. Dari bulan pertama diketahui istri hamil, sampai kemudian 9 bulan ternyata mencari Allahnya tidak pol. Ya. Kita tidak mencari Allah sebagaimana kita mencari orang kaya. Ini. Kan kita datang nih ke rumah kaya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak dibukain pintu nih. Ada gak kita marahnya? Gak ada. Balik lagi. Terus kita datang lagi nih dengan pengharapan akan ada nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka nih pintunya. Dari siapa Pak? Ada Pak Haji Mansurnya. Dari tetangganya Pak yang sebelah. Sebentar ya, masuk Pak. Silakan tunggu. Kita kalau belum ditemuin sama tuh orang kaya, pulang gak ente? Gak pulang. Ayo aja ngejedok terus ya. Oh mungkin lagi tidur kali. Malah kita suka bilang begini nih. Jangan dibangunin, jangan dibangunin. Nanti aneh balik lagi deh. Kenapa sih sama Allah gak bisa begitu gitu? Gak bisa berkali-kali datang lalu sabar menanti. Kadang-kadang orang tua orang kayanya keluar nih. Iya Pak. Oh Pak Yusuf ya. Ya gimana kabarnya? Baik. Pak saya minta tolong nih. Oh iya. Berapa duit? Langsung aja deh. Saya butuhnya 1 juta Pak. Baik kalau gitu balik lagi deh ya. Kapan ya? Saya besok deh balik lagi ya. Iya Pak. Balik lagi gak ya Teh? Balik lagi. Janganlah main ngasih duit, main ngasih obat aja ente balik lagi. Ente datang nih ke dokter. Buka kancing atas, buka kita. Periksa sama dia, cetet. Oke. Dia tulisin resep. Pak, sekarang hari Senin. Bapak nanti balik lagi Rebo ya. Nih, dia. Makasih, Pak. Balik lagi gak kira-kira ente Rebo? Balik lagi. Sehat gak sehat, balik lagi gak? Balik lagi. Kenapa sama Allah kagak? Ya. Senin ini masih kita bicara-bicara tentang hal ini. Bagaimana keyakinan, pengetahuan dibawa menjadi amal saleh. Silakan. Baik, pemirsa masih kembali bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah, buat yang baru bergabung dengan Wisata Hatian TV, saya lagi bercerita bagaimana kemudian saya mengenal Allah ketika saya punya anak pertama lahir. Saya sujud di depan bidan sini. Saya minta sama Allah ampunan, udah gak nyari Allah sepenuh hati, seperlunya. Tidak berharap pol sama Allah dan ikhtiarnya masih ikhtiar yang berbau dunia. Lalu apa yang saya lakukan? Saya minta bimbingan Allah. Saya datang ke Allah dan minta bimbingan dia. Saya sholat tuh di masjid dekat bidan. Sholat 2 rakaat, minta kemana nih Allah saya melangkah. Alhamdulillah, langkah saya kemudian menuju kemana coba? Menuju ke rumah orang tua di jembatan 5. Saya nggak tahu juga nih kenapa jadi kesini gitu loh. Begitu sadar, ini kan rumah saya bilang gitu. Loh, ya ini mau balik. Ah, ya. Mungkin duitnya dari orang tua kali gitu. Ya kan saya masih punya orang tua atau masih punya bibi, paman, saudara. Udah saya masuk tuh ke rumah. Ada nih melintas nih orang tua kita nih, seng jalan gitu. Mulut udah pengen ngucap nih. Ah, ntar dulu deh, sholat dulu deh. Sholat dulu gitu ya, 2 rakaat. Sholat. Ya Allah, jangan sampai saya ngucap duluan nih. Saya pengen yang ditanya sama orang tua gitu. Lahiran, duit ada gak? Gitu. Paham pemirsa? Ini kan Allah dulu, Allah lagi. Orang terus, kalau sampai kita ngucap nih sama orang tua, waduh jatuh gitu ya. Pertama jatuh sebagai anak. Ya kalau sama bibi jatuh sebagai ponakan. Masa minta sama bibi, harusnya kita deh yang ngasih toh. Masa kita yang minta sama paman, harusnya kita yang ngasih. Nah, tapi pengen juga nih ditanya gitu. Duitnya udah ada belum? Aduh. Saya sholat aja dah. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sampai zuhur gak ditanya. Sampai zuhur dari mulai duha, sampai zuhur gak ditanya. Akhirnya begitu jam 2 siang, saya merasa udah cukup. Gak ada juga omongan. Saya doa dah yang terakhir kalinya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya kalau buat ngucap, enggak dah. Tapi saya minta rezeki ya Allah, kalau emang jatuhnya rezeki itu dari sini, mudah-mudahan saya hari ini, tempat ini adalah tempat yang pertama dan terakhir saya kunjungin. Maksudnya apa? Jangan sampai enggak berhasil gitu. Alhamdulillah, ada Ibu Noni di rumah, saya punya bibi tapi udah kayak orang tua pribadi gitu ya. Kan cium tangan tuh saya sama dia. pengen tuh pengen tetap ngomong nih, nanti meledak-ledak nih, pengen minjem, pengen minta bantuan, tapi pokoknya saya kunci Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus, Allah terus, Allah terus. Enggak ada cerita kemudian ngarep-ngarep enggak ada. Saya cium tangan nih. Pamit ya. Iya dah, mudah-mudahan anak jadi anak yang soleha ya. Udah jadi ayah tuh, jangan macam-macam hidup. Jangan kayak dulu lagi, mesti lurus, lempeng. Ya insya Allah. Ati tuh sambil nangis itu, kok gak ada omongan duit ya gitu. Ngarep mah tetep, ngarep.com ya. Tetep gitu ngarep. Cuman kan gak boleh ke ucap itu. Kita bicara ini nih, bicara tauhid. Gak boleh ke ucap. Ustadz, ikhtiar kan penting. Yalah, tapi ya kita cobalah masalah tauhid. Masa Allah gak ngegerakin sih gitu kan. Rupanya itu ujian buat saya dari Allah. Ya udah saya bilang, ya udah minta doanya aja, mudah-mudahan. Dan saya nggak nyindir-nyindir. Kalau nyindir-nyindir kan begini nih, kalau nyindir nih, minta doanya aja supaya ntar bisa nebus anak. Tak kan ditanya tuh, emang nggak bisa nebus? Nggak bisa. Butuh berapa duitnya? 500. Enggak. Namanya lu nggak ngarep tapi nyindir. Itu ngarep juga namanya. Loss aja bos, loss sudah. La haula wala quwata illa billah. Sepam. Begitu putar badan, sebentar jam gitu. Sebentaran. Oh, asik nih. Kayaknya bakal dapat. Apa kata Ibu Noni? Salam sama mertua ya. Cia. Dikata salam sama mertua. Tapi tangannya ada kepelan nih. Tangannya ada kepelan, dikepelin. Nih, mudah-mudahan cukup buat si bayi ya. Saya, Pak, Bu, pemirsa seluruh tanah air, demi Allah, gak berani saya lihat duit ini. Takut kurang. Asli, saat itu saya kantongin, saya sholawatin terus nih duit. Kalau emang kurang jadi cukup. Kalau emang 100 jadi 1 juta. Kalau emang gocap jadi gopek. Kira-kira gitu. Doa terus kan keukur nih kalau di bidan ya. Di bidan kan paling mentok 400 zaman dulu nih. Ya, 300, 400 paling mentok gopek lah. Atau 1 juta kalau emang berhari-hari begitu. Kalau kurang baru sehari dua hari misalnya 300-400. Saya enggak berani tuh ngelihat. Bener-bener saya enggak berani ngelihat apa duit ini berapa. Saya terus aja sholawat. Sampai di depan bidan, mertua saya nyambut. Han, ayo kita pulang. Udah selesai kok. Si Nunun tuh panggilan istri saya. Terus apa kata mertua? Dengan entengnya mertua saya nih, Haja Murhada ngomong begini. Datang temuin bidannya, selesaiin dulu administrasinya. Wah gila gak tuh? Coba tuh gue kalau jadi mantu gak, tauhidnya hari itu gak dibenerin. Oh celaka saya. Dengan berbekal uang ini, saya langsung ngadep tuh ke bidan. Saya bilang sama bidan, udah bisa dibawa pulang emang istri saya. Udah bisa dibawa pulang. Ya, dia tulisin macam-macam. Terus dia bilang, berapa duit? Buat Pak Yusuf mah 500.000 saja. Ya udah, ini duit baru kali itu saya keluarin nih. Ini mana kamera? Nah, baru kemudian saya keluarin. Kemudian saya bilang sama bidan, tolong dihitung. Kalau emang cukup, alhamdulillah. Kalau kurang nanti saya kemari lagi. Dihitung, pas kok Pak Yusuf, saya sampai gak percaya. Hitung lagi dong Bu. Gak pas kok. Makasih ya, takjub saya itu. Subhanallah. Saya sujud lagi nih kan, katanya Allah dulu, Allah lagi. Allah terus kan, saya sujud lagi di sini pemirsa. Saya bilang sama Allah, ya Allah makasih. Besok-besok jangan ngasih pas-pasan ya Allah. Jeder. Makasih ya Allah, makasih udah dikasih duit, makasih uangnya apa, makasih. Beda loh, ente ngumpulin duit bisa bayar, oke? Okay? Ente ngumpulin duit bisa beli motor, ente ngumpulin duit bisa haji. Ama dapat tiban langit begini nih, Allahumma sholli ala Muhammad, beda. Cap, silakan yang mau lewat dulu. Saudara pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Allah itu maha mendengar, okay, segala doa. Doa plus sholat, okay, plus sedekah. Tiga komposisi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, sholat, sedekah. Ada yang lain-lainnya, misalkan kayak baca Quran. Birrul walidain. Oke, yang lain-lain lah. Pertanyaannya kemudian, apa yang saudara ketahui ini menjadi keyakinan tidak? Lalu berbuah menjadi amal soleh tidak? Nah, saya belajar deh. Pada suatu saat saya butuh duit 30 juta. Ini cerita nih ya, mudah-mudahan Allah izinin saya ceritain. Saya berjalanlah ke Bogor. Dari Tangerang nih bos. Ke Bogor tuh 14 jam zaman dulu. Karena gak punya motor, gak punya mobil, asli kita yang ngeteng. Saya pernah ngeteng ke Bekasi, Pak. Itu saya marah-marah sama patas berapa itu. Saya bilang, ini kok masih di Tenabang aja sih? Saya bilang, gak jalan-jalan. Sopirnya marah. Kita tuh dari tadi udah sampai Bekasi. Bapak tidur, jadi balik lagi Tenabang. Oh, Masya Allah, saya bilang. Rupanya. Itu suka duka naik bus begitu, Pak. Beneran saya ngalamin begitu. Saya biar marah. Ini kok masih Tenabang aja nih? Nggak tahu gue tidur. Sampai Bekasi katanya nggak dibangunin orang mati katanya. Tidur kan orang mati. Jadi nggak dibangunin. Nyampe Tenabang lagi baru bangun. 14 jam saya jalan dari Jakarta, dari Tangerang ke Bogor. Perjuangan ini. Buat jalan ini udah perjuangan. Saya cuma mikir ini loh. 14 jam ini loh. Bagaimana kalau 14 jam ini ente ke Allah? Kayak apa itu? Tapi kan ente tahu sendiri. Diri ente pada lihat coba. Sholat tuh kayak nggak betah aja. Saking cepetnya itu ente sholat, ya gak? Ha? Saking apalnya, itu sholat cepet sekali ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini manhamil. Allahu Akbar. Besok nih, dikit lagi Ramadan kan? Bulan puasa kayak apa tuh? Para imam berlomba-lomba bercepat-cepatan apa sholat taraweh itu. Begitu tahiyat nih, assalamualaikum nih. Kan dari sujud nih. Allahu Akbar, at-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apaan itu? Kalau sama tamu, kalau sama namu ke rumah orang kaya, orang gedean, gubernur, orang kaya. Bisa tuh kita kalem, mau kentut ya ditahan. Ada bebek masuk juga kita malah, maaf ya saya matiin. Matiin dulu, gak pakai. Tapi sama Allah, sambil ruku nih. Sami Allahu liman hamid, ada yang bunyi, lihat dulu deh. Allahu Akbar, waduh, gawat deh, tidak gawat. 30 juta nih aneh nyari. Sampai di Bogor, di rumah orang ini, ada rukuknya beliau ini. Ternyata lagi digerebek sama orang. Lagi ada Satpol PP, apa ada polisi, ada orang kejaksaan, pengen nyita dia punya rukuk. Tapi alhamdulillah dia lolos. Tertinggallah Yusuf Mansur berdua dengan dia. Iya, saya pengen minjem nih sama nih orang 30 juta, saya sampai geleng-geleng kepala tuh. Insya Allah, kenapa saya datang sama orang yang punya masalah juga gitu. Kenapa tidak langsung datang kepada Allah? Ini lihat kaitannya dengan ilmu kita nih. Pada hari ini. Tahu, yakin, amalin. Kita lihat. Dia nanya sama saya basa-basi kan. Lo mau ngapain jam? Duh tadi sih saya pengen minta tolong sama ente gitu. Saya lagi butuh duit nih. Tapi ente dulu dah. Ente kenapa sih tadi ada apa sih? Dia bilang, saya tuh utang 30 juta. Ini tahun 99 loh Pak. 99 30 juta nih udah kayak 300 nih. Saya punya utang. 98 pas 99 itu 30 juta. Enggak bisa bayar terus mau disita. Tapi saya berhasil kemudian menunda. Gitu. Nah terus saya bilang sama nih orang. Dan ini Cina nih. Chinese. Non-Muslim. Malunya saya kayak apa tahu itu. Saya bilang sama dia. Mas. Mau gak supaya rumah kamu gak disita? Saya ngasih tahu, sok-sokan jadi ustad. Gimana caranya? Punya gak duit 3 juta? Kan siapa yang ngeluarin 3 juta dapat 30 tau? Oke. Punya gak 3 juta? Ilmu dia kan ilmu perpuluhan nih. Kita ilmu per 2,5. Itu juga perlu dikasih surat, ditagih. Kalau direktur motong langsung di demo. Ya. Ini perpuluhan. Dia langsung ngerti ketika saya bilang, 3 juta ada enggak? Tapi dia bilang, saya lagi enggak ada duit. Saya bilang, kaliin aja 2,5%. Sehingga munculnya 750 ribu. Kalau ente ada 750 ribu, keluarin. Nanti ente bakal dapat duit 30 juta. Lagi kita ngomong-ngomong begini, ini Cina, ini nanya sama saya. Teman-teman Chinese ini. Ini teman ngebut nih, teman di apa balapan di tol zaman dulu waktu masih jadi jagoannya. Dia nanya sama saya. Kamu sendiri kemari butuh duitnya berapa? Terus saya ngomong dah tuh. Gue butuh 30 juta. Dia bilang gini. Ada gak 3 juta? Ah, elah. Gue dibalikin lagi. Enggak ada. Oh, 7,5 ada gak? Iya, iya, iya, iya. Sama, salaman dulu. 14 jam saya ternyata ketemunya Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, "Ya Allah, iya kenapa? Tapi emang udah takdir ya gitu loh. Kalau enggak begini saya enggak belajar gitu." Iya, kenapa saya datang kepada yang saya harapkan bisa menolong? Ternyata begitu saya datang, wassalam. Kita masih terus bicara tentang ini di pekan ini, insyaallah pemirsa akan tumbuh keyakinan saudara. Oh, cuman Allah yang lebih layak, lebih tepat, dan yang harusnya cuma Allah yang saudara berharapkan, datangi, dan bicara baik-baik dengannya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.